من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Pertemuan kita yang ke-104 hari ini melanjutkan edisi khusus membahas tentang hukum-hukum seputar puasa. Penulis Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, kita ada di halaman 502. Wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin. Dan wajib hukumnya, kata beliau, berpuasa di bulan suci Ramadan atas setiap muslim. Itu syarat yang pertama. Jadi yang wajib berpuasa adalah muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah balig. Ala kulli muslimin baligin. Balig artinya dia sudah dewasa. Ya, dia muslim, kemudian dia balig. Yang ketiga, aqilin. Dan berakal. Artinya tidak gila. Ya, dia adalah orang yang berakal. Qadirin ala sawmi, dan dia sanggup mengerjakan puasa. Ini syarat yang keempat. Muslim, balig, berakal, sanggup mengerjakan puasa. Ini syarat yang keempat. Wal khuluwi an haydin wa nifasin. Dan ada tambahan syarat bagi kaum hawa, bagi kaum perempuan, mereka haruslah bersih dari haid dan nifas. Mereka haruslah bersih dari haid dan nifas. Muslim, balig, berakal, mampu melaksanakan puasa. Ini empat syarat yang berlaku baik bagi muslim ataupun muslimah. Dan satu syarat khusus untuk muslimah yaitu al-khulu anil haid wa nifas. Yaitu bersihnya seorang wanita ya dari haid dan nifas. Kemudian penulis berkata, fala yukhatabu bihi kafirun wa sabiyun wa majnunun. Maka tidak dituntut atau tidak diminta untuk melakukan ibadah puasa orang-orang kafir. Artinya seandainya orang kafir itu berpuasa, dia tidak sah puasanya. Ya. Karena syarat diterimanya puasa, dia haruslah seorang yang muslim. Dia haruslah seorang yang muslim. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdakwah di negeri Yaman. Maka beliau berkata, "Falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Wahai Muaz, kalau kamu mulai berdakwah nanti di negeri Yaman, maka yang pertama kali kamu sampaikan, yang pertama kali kamu ajak mereka untuk meyakininya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, baru ajarkan mereka sholat, lalu setelahnya zakat dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keislaman adalah syarat. Itu kaitan dengan orang kafir. Ya, mereka tidak terkenai khitab, tidak terkenai tolab, tuntutan untuk berpuasa. Begitupun sobi, ya sobiyun, apa itu sobi? Anak-anak. Ya, anak-anak pun tidak terkena beban untuk berpuasa. Ya, begitupun orang-orang yang majnun, yaitu orang-orang yang gila. Karena dalam hadis, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Hukum itu diangkat dari tiga golongan. Yang pertama, anin na'imi hatta yastaiqiz. Dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dan dari orang yang masih kecil, anak-anak, sehingga mereka baligh atau dewasa. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan dari orang yang gila, majnun, sampai dia berakal. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Ya, jadi orang kafir, lalu anak-anak, orang gila, ya, ini mereka ghairu muhatab. Ya, mereka tidak terkena tolab, tidak terkena tuntutan atau permintaan untuk melaksanakan ibadah puasa. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Fali adami tahaqquqi syarti sihhatihi minhu wa huwa al-Islam." Kaitan dengan orang kafir, kenapa tidak diminta berpuasa? Karena dia kehilangan syarat sahnya puasa, yaitu al-Islam. Berdasarkan dalil yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Ya, dalil terkait dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan pesan-pesan Nabi sebelum mengutus Muaz bin Jabal berdakwah di negeri Yaman, di mana Nabi sebelum memerintahkan Muaz mengajarkan syariat, Nabi berkata, ajak dulu mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Waman ajhadahu as-sawmu." Begitupun orang-orang yang payah. Jadi puasa membuat mereka payah. Artinya tidak sanggup, tidak kuat berpuasa. Baik dikarenakan faktor usia, karena sudah tua, misalnya tua renta, atau dikarenakan faktor sakit, la yurja buruhu, yang tidak ada harapan kesembuhan, biadain wala biqadain. Mereka ini tidak ada tuntutan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ataupun mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Kafir, orang kafir, sobi, anak-anak, majnun, orang gila, lalu orang yang sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu berpuasa, orang yang payah, kepayahan untuk berpuasa, yaitu mereka yang sakit, tidak ada harapan kesembuhan, dan kakek-kakek dan juga nenek-nenek atau orang tua yang sudah tidak lagi sanggup berpuasa, mereka tidak dibebankan untuk adaan melaksanakan bulan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wala qadaan, sebagaimana mereka tidak diminta untuk mengqada. Jadi mengerjakan puasa di Ramadan tidak diperintah bagi mereka, ya, bagi kafir, sobi, anak-anak, majnun, lalu orang-orang yang kepayahan berpuasa, orang tua yang sudah tidak lagi sanggup berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan. Mereka tidak dituntut berpuasa baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan, mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa yang tidak mereka kerjakan di bulan suci Ramadan. Terkait dengan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan kesukaran di dalam agama. Jadi di dalam agama ini tidak ada kesulitan. Oleh karenanya bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang tidak lagi sanggup berpuasa, mereka tidak dibebankan berpuasa. Begitupun orang-orang yang sakit, yang sudah sakit menahun, sakit yang berat, yang tidak ada harapan kesembuhan, mereka pun tidak dibebankan untuk berpuasa. Kalau mereka masih memaksakan diri berpuasa, sah-sah saja. Jadi katakan di sini, wa in kana yasihhu minhu siyamah. Ya, wa in kana yasihhu minhu siyamuhu. Walaupun sah-sah saja seandainya mereka berpuasa. Liwujudi syuruti at-taklif. Karena adanya syarat taklif, syarat pembebanan, yaitu muslim baligh berakal. Kakek-kakek yang sudah tua ataupun orang yang sakit menahun, tidak ada harapan kesembuhan, mereka memiliki apa namanya, memiliki keahlian untuk mendapatkan beban, keahlian dasar. Apa itu keahlian dasar? Muslim baligh berakal. Mereka memenuhi tiga syarat ini. Kalau seandainya mereka memaksakan diri, lalu bisa, sah puasa mereka. Tapi kalaupun mereka tidak melaksanakannya, dikarenakan faktor mereka sudah tadi berumur sehingga lemah, atau sakit yang menahun, yang tidak ada harapan kesembuhan, maka mereka tidak berdosa. Ya, tidak perlu mereka mengerjakan puasa di Ramadan, dan tidak pula mereka mengqadanya di luar Ramadan. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, penulis Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, walakin, akan tetapi, yalzam atau yulzam man ajhadahu asawmu likulli yawmin mud ta'amin. Akan tetapi, walaupun orang yang sudah tua umurnya tidak lagi sanggup berpuasa, begitupun orang yang sakit tidak ada harapan kesembuhan, walaupun mereka tidak diperintahkan berpuasa di Ramadan, dan mereka tidak diperintahkan mengqadha di luar Ramadan, akan tetapi mereka wajib, ya, membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang mereka tinggalkan, muddu ta'amin. Satu mud berupa makanan. Ya, satu mud berupa makanan. Jadi khusus untuk orang-orang yang sudah tua, yang tidak lagi sanggup berpuasa. Begitupun orang-orang yang sakit tidak ada harapan kesembuhan, betul mereka tidak wajib melaksanakan puasa. Mereka pun tidak wajib mengqadha, tapi wajib atas mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin untuk setiap hari di mana mereka tidak berpuasa, satu orang miskin. Artinya, kalau mereka tidak berpuasa selama 30 hari, maka satu mud dikali 30 hari. Ini jadi pembahasan, berapa satu mud? Ya, ada ukuran kalau kita bicara zakat fitrah itu satu sok. Kita zakat fitrah satu sok. Nah, satu sok itu adalah arba'atu amdad. Empat mud. Satu sok itu empat mud. Kalau kita katakan satu so itu adalah 2,5 kilo, ya 2,5 kilo misalnya, maka kalau satu so adalah 4 mud, maka satu mud kurang lebih antara 6 ons sampai 7 ons. Taruhlah kita ambil yang lebih hati-hati 7 ons. Artinya kalau seorang muslim memiliki orang tua misalnya yang tidak lagi sanggup berpuasa, atau ada yang seorang muslim tidak berpuasa karena sakit yang tidak ada harapan kesembuhan atau kecil harapan kesembuhan, maka kalau 30 hari dia tidak berpuasa, ya perhitungannya adalah 7 ons ya dikali 30. 7 dikali 3 berarti 21, sekitar 21 kilo. Itu kewajiban fidyahnya. Ya, kewajiban fidyahnya. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat untuk menjalankannya, payah untuk menjalankannya, yaitu menjalankan puasa, fidyatun ta'amu miskin. Mereka wajib mengganti puasa yang mereka tinggalkan itu dengan membayar fidyah berupa memberikan makan orang miskin. Ingat, memberikan makan orang miskin. Ya, oleh karenanya jumhurul ulama mengatakan tidak berupa uang ya, tetapi berupa apa? Makanan pokok. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, makanan pokok berupa apa? Makanan untuk orang-orang miskin. Terkait dengan ayat yang mulia ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha' bahwa beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membaca ayat ini dengan lafaz wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Kalau yang tadi kan yutiqunahu, orang-orang yang tidak sanggup mengerjakannya. Dalam qiraah Ibnu Abbas yutawwaqunahu. Ibnu Abbas berkata laisat bimansukhah. Ayat ini bukan ayat yang dihapuskan hukumnya. Tidak, ayat ini tidak dihapuskan hukumnya. Akan tetapi, kata Ibnu Abbas, ayat yang mengatakan orang yang tidak sanggup itu tidak wajib berpuasa, akan tetapi wajib membayar fidyah, huwa syaihul al-kabir. Dia atas seorang laki-laki yang sudah tua. Wal mar'atul kabirah, dan atas wanita yang sudah tua, sepuh. La yastati'ani an yasuma, yang mana kedua-duanya tidak sanggup berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka keduanya yaitu kakek dan nenek yang tidak lagi sanggup berpuasa tersebut wajib memberikan makan atas setiap hari di mana dia meninggalkan puasa. Artinya kalau 30 hari mereka tidak berpuasa, maka 30 kali mereka memberikan makan orang-orang miskin. Hadis yang baru saja kita bacakan adalah sahih riwayat Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari. Begitupun Abu Dawud dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza ajaza asy-syaikhul kabiru 'ani shiyami at'ama an kulli yawmin muddan." Apabila seorang syekh al-kabir, seorang bapak yang sudah sangat tua, tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia wajib memberikan makan atas setiap hari di mana dia tidak berpuasa, muddan-muddan, satu mud, sekitar 7 ons. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, "Man adrakahu al-kibar," barang siapa yang sudah memasuki usia senja, usia tua, "falam yastati siyama syahri ramadhana fa alaihi likulli yaumin muddun min kumhin," dan tidak lagi sanggup berpuasa di bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia membayar fidyah untuk setiap puasa yang dia tinggalkan, satu mud dari gandum. Ini para pemirsa Niaga TV, ya. Jadi syarat wajibnya puasa itu adalah muslim balig berakal. Muslim balig berakal. Ya, dia harus Islam, karena kalau dia tidak Islam tidak diterima. Hadisnya tadi adalah hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua, balig dan berakal. 2, 3, balig dan berakal. Ya, kalau tidak belum balig atau belum berakal alias gila, ini pun tidak terkena beban puasa. Hadisnya tadi hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rufi'al qalamu an thalathatin. Ya, hukum itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya adalah anis sabi, dari anak-anak, hatta yahtalim, wa anil majnun hatta ya'qil, dari anak-anak sehingga dewasa, dan dari orang yang masih kecil, orang gila sampai dia berakal. Itu yang pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, mampu. Harus mampu. Karena kalau tidak mampu, misalnya seperti kakek-kakek dan nenek-nenek, ya, ataupun orang yang tidak lagi sanggup mengerjakan puasa dikarenakan misalnya sakit, mereka tidak diperintahkan adaan. Apa itu adaan? Mengerjakan puasa di Ramadan, tidak juga di luar Ramadan. Lalu apa yang wajib mereka kerjakan? Membayar fidyah berdasarkan ayat yang tadi sudah kita baca, Al-Baqarah 184, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184, dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, ya, terkait dengan penafsiran Al-Baqarah 184. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa yukhatabu al-marid wal-musafiru wal-murtaddu wal-ha'idu wal-nufasa'u bil-qadai dunal ada." Ada orang-orang yang mereka dibebankan qada tetapi tidak dibebankan adaan. Artinya di bulan suci Ramadan, orang-orang ini tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau nanti sudah habis Ramadan, mereka wajib mengqada. Jadi kalau datang Ramadan, mereka tidak dibebankan secara keharusan berpuasa. Tetapi kalau nanti sudah habis Ramadan, mereka wajib mengqada. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek, dan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, di Ramadan mereka tidak wajib melaksanakan adaan, di luar Ramadan mereka tidak wajib qadaan, tapi fidyah. Kalau kasus yang kedua, di Ramadan mereka tidak wajib mengerjakan puasa, tapi kalau sudah lewat Ramadan mereka wajib mengqadha. Siapa itu? Yang pertama al-marid, orang yang sakit. Tentunya sakit di sini adalah sakit yang yurja buruhu, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya. Faman kana minkum maridon, Allah katakan. Apabila kalian sakit ya, maka tidak masalah kalian tidak berpuasa, tapi fa'iddatu min ayyamin ukhor. Gantilah di hari yang lain. Ini yang pertama sakit. Jadi orang yang sakit tidak terkena beban berpuasa di bulan Ramadan, artinya boleh saja dia berbuka. Ya, tapi sah juga kalau dia misalnya memaksakan dirinya berpuasa. Ya, tapi seandainya dia tidak berpuasa di Ramadan, dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan ketika sakitnya sudah sembuh misalnya. Yang kedua al-musafir, orang yang safar. Orang yang safar pun sama, ketika datang Ramadan dia safar. Ya, tentunya safarnya nanti akan dijelaskan, safar yang mubah, safar untuk tujuan yang mubah, yang halal, yang boleh. Maka ketika dia di Ramadan dia safar, dia tidak wajib puasa, dia boleh berbuka. Tapi nanti di luar Ramadan dia wajib mengqadha. Yang ketiga orang yang murtad. Orang yang murtad itu di Ramadan tidak wajib berpuasa. Tapi kalau nanti dia masuk Islam lagi, balik lagi ke agama Islam, dia wajib mengqadha taglizan sebagai bentuk hukuman yang berat atasnya, atas pelanggaran yang dia lakukan, yaitu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat al-haid. Wanita-wanita yang haid. Mereka di Ramadan pas kalau lagi haid tidak ada kewajiban berpuasa, bahkan tidak sah berpuasa. Tapi nanti ketika sudah habis Ramadan, mereka wajib mengqadha saat mereka dalam kondisi suci. Wan nufasa, begitu pun halnya dengan para wanita yang nifas. Ya, yaitu mengalami kondisi di mana darah keluar pasca persalinan. Sama, di bulan Ramadan dia tidak boleh berpuasa dan tidak wajib berpuasa, tapi di luar Ramadan dia harus mengqadha puasa. Ya. Fa in takallafa al-marid wal musafir fa shoma shahha. Tetapi kalau orang yang sakit dan orang yang musafir memaksakan dirinya berpuasa, puasanya sah. Kalau musafir dan orang yang sakit memaksakan dirinya berpuasa, puasanya sah. Karena dia telah memiliki syarat dasar sahnya ibadah muslim, balik berakal, terpenuhi, bismillah, kalau dia mau berpuasa. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV, ini dalilnya belum kita baca. Insya Allah hari Selasa besok kita baca dalilnya ya. Mana dalilnya orang yang sakit itu boleh berbuka, musafir itu boleh berbuka, tapi keduanya wajib mengqadha, mana dalilnya belum kita sampaikan. Begitupun mana dalilnya orang yang murtad itu, kalau puasa tidak sah, tapi nanti kalau masuk Islam lagi wajib mengqadha, apa argumentasi para ulama Syafi'iyah, insya Allah besok akan kita bahas. Begitupun kaitan dengan dalil bahwa wanita haid tidak boleh berpuasa di Ramadan, kecuali kalau dia suci. Begitupun wanita nifas, mana dalilnya, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bahas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239.

Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Apabila mereka bertobat, lalu mereka menunaikan zakat, فَإِنْ تَابُوا, apabila mereka bertobat, lalu mereka melaksanakan sholat, dan mereka membayar zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fiddin, saudara kalian seagama. Artinya pengertian terbaliknya, kalau mereka tidak tobat, tidak sholat, tidak zakat, bukan saudara kita seagama. Artinya ada tidaknya keislaman adalah sholat, ya sholat. Dalam hadis dikatakan bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus sholat. Sesungguhnya perbedaan antara seorang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafara, telah kafir. Dalam riwayat Nabi bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Oleh karenanya sia-sia seseorang berpuasa tapi dia tidak salat. Ya, Abdullah ibn Syaqiq berkata, makana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Tidak pernah para sahabat Nabi memandang ada satu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Oleh karenanya hati-hati orang-orang yang berpuasa tapi tidak salat, sia-sia puasa yang mereka kerjakan. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Saifullah. Ya, Pak Ustaz, bertanya Pak Ustaz tentang berarti dia tadi Pak Ustaz, kalau menggunakan beras itu berapa kilo Pak Ustaz? Kita harus berarti dia satu kali puasa buat orang yang mampu gitu. Baik, itu saja akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan apa? Terkait dengan masalah fidyah, bahwa fidyah ini adalah bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah. Tadi riwayatnya sudah kita baca, riwayat Ibnu Abbas, ya riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari, begitu pun riwayat Abu Hurairah, ya bahwa orang-orang yang tidak lagi sanggup berpuasa, wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Al-Baqarah 184, orang-orang yang tidak sanggup berpuasa membayar fidyah. Adapun fidyah, ukurannya adalah satu mud itu setara dengan seperempat sok. Satu sok setara dengan kalau dibuat gram sekitar 2,5 ya kilo. Artinya kalau satu mud itu kurang lebih sekitar 7 ons beras. Artinya kalau 30 hari 7 kali 30, sekitar 21 kilo beras. Itu hitungan mudahnya. Allah alam bissawab. Ada penelpon Pak Darul dari Banten. Coba kita sapa. Ya. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, silahkan Bapak. Ya, ini yang tanyakan kan di kampung saya diharuskan bayar fidyah buat yang telah meninggal dunia. Itu hukumnya bagaimana itu Pak? Mengharuskan bayar fidyah? Iya. Artinya masyarakat memiliki keyakinan seperti itu? Iya. Kalau saya kan emang tidak madhab kan tidak membolehkan kalau salah ya, hanya Imam Syafi'i saja yang membolehkan, tapi dengan catatan ada syarat tertentu kan. Fidyah kaitan dengan puasa atau kaitan orang meninggal? Itu dengan istilahnya ya hitungannya gini, jadi ketika seseorang meninggal ya mungkin perkiraan sholat yang berapa kali atau puasanya berapa kali gitu, nggak istilahnya nggak melaksanakannya diktat. Baik. Ya. Baik, itu saja Bapak. Iya itu saja paling dekat ya. Makasih ya. Baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hukum itu terkait dengan kasus ya. Artinya tidak terkait dengan apa namanya perkiraan. Jadi Allah tabaraka wa taala mengkaitkan hukum fidyah itu dengan ketidakmampuan berpuasa. Ya. Kalau memang ada kondisi misalnya orang tua kita atau siapa saja misalnya mereka di masa tuanya pernah kondisinya sakit-sakitan, ya mudah-mudahan orang tua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sakit-sakitan sehingga mereka tidak berpuasa, itu ya harus dibayar fidyahnya. Tetapi yang terjadi di masyarakat tidak. Pokoknya siapa saja yang meninggal, mau dia masih muda atau sudah tua, ya dia punya hutang, tidak punya hutang, puasa tetap saja dibayarkan fidyahnya. Tentunya ini yang saya tahu tidak ada. Ya, oleh karenanya kalau kita bicara tentang hak-hak orang yang meninggal, itu dikatakan yang pertama adalah hutang, pertama pengurusan jenazah. Yang kedua hutang piutang. Yang ketiga adalah wasiat. Yang keempat baru nanti waris. Itu tidak ada penyebutan tadi apa kaitan dengan fidyah. Kalau kita kembalikan kepada contoh dari Nabi. Ya, tapi Ustaz, bukankah kalau saya yakin orang saudara saya yang meninggal itu punya hutang, puasa saya harus bayar? Betul. Tapi memang harus jelas. Bukan sekedar kebiasaan. Jadi dijadikan kebiasaan di masyarakat. Kalau ada yang meninggal, dibagikan beras. Dan itu enggak dilihat berapa puasanya, pokoknya dibagikan. Itu tidak. Ini malah membebankan orang yang sahibul musibah. Tapi kalau kita tahu bahwa keluarga kita misalnya yang duluan wafat punya hutang, ya dibayar berdasarkan hadis Nabi, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya kewajiban puasa, maka keluarganya menggantinya. Ini kalau ada, ya. Dan hukum asalnya beban kita itu tidak ada beban. Ya, istibra'u dhimmah. Hukum asalnya kita tidak ada beban sampai ada bukti bahwa kita memiliki beban. Misalnya keluarganya bilang, iya nenek kan kita tahu sendiri di akhir hidupnya sekian tahun sakit-sakitan, itu tidak puasa sekian-sekian dan belum sempat. Ah, kalau begitu ya silahkan dibayar fidyahnya. Tapi kalau tidak ada informasi seperti itu, ya hukum asalnya tidak ada kewajiban. Ya tidak ada kewajiban. Dan ini cenderung saya lihat di masyarakat, mohon maaf, malah memberatkan. Ya berbeda dengan yang memang ada beban, ya harus dibayarkan. Ya, tapi kalau yang tidak ada beban atau tidak tahu, ya hukum asalnya tidak ada. Ya. Oleh karenanya Nabi ketika ada orang yang meninggal lalu akan disolatkan ke masjid, Nabi bertanya, punya hutang atau tidak? Jadi yang ditanya hutang. Hutang di sini lebih kepada sisi nominal, nilai. Ya, kalau dia punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi kalau dia tidak punya hutang, Nabi menyolatkan alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada yang saya tahu. Kalau itu dipukul rata, siapa saja yang meninggal bayar fidyah untuk kehati-hatian dia pernah tidak berpuasa, itu tidak bisa. Tua, muda, dan lain. Dan orang anak-anak muda enggak bayar fidyah mereka. Ya. Yang fidyah itu adalah siapa? Kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang yang sakit, tidak ada harapan kesembuhan. Walaupun nanti ada pembahasan lain terkait dengan bagaimana cara kita membayar apa, bagaimana cara kita mengaplikasikan hadis Nabi, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa, keluarganya menggantinya. Apakah mengganti dengan puasa lagi ataukah mengganti dengan fidyah, itu nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Allah alam bissawab. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah ingin bertanya, manakah yang lebih afdol, kita membayar fidyah puasa saya yang dulu sekarang atau di bulan Ramadan? Sebentar, bagaimana ini? Saya, manakah yang lebih afdol, kita membayarkan fidyah puasa saya yang dulu sekarang atau di bulan Ramadan? Oh, baik. Mana yang lebih afdol, kita membayar fidyah yang dulu itu sekarang sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan? Allah lebih suap ya, kalau mau sekarang silahkan bayar fidyah. Tapi kalau kita mau membayarnya di bulan, Allah lebih suap ya. Fidyah itu hendaknya dibayar sebelum datang Ramadan yang baru. Ya, sebelum datang Ramadan yang baru. Ya, itu lebih utama. Sebagaimana qadha itu dikerjakan sebelum datang Ramadan yang baru. Ya, sebelum datang Ramadan yang baru itu mengqadha. Dan nanti ada pembahasan insyaallah akan kita kaji di sini, apabila seseorang memiliki kewajiban qadha. Jelas para pemirsa, seseorang memiliki kewajiban qadha. Dia tidak memiliki alasan menunda qadha. Lalu dia tunda sampai datang Ramadan yang baru. Kalau datang Ramadan yang baru, bagaimana status qadha dia? Ya harus diqadha. Apakah ada beban yang lain selain qadha? Ulama beda pendapat. Tapi imam yang tiga, ya di antara empat imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, tiga imam berpendapat bagi orang-orang yang mengakhirkan qadha tanpa ada uzur, maka ada beban yang lain, yaitu fidyah. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, dan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Ya. Tapi Abu Hanifah berkata tidak, kewajibannya hanya qadha saja. Oleh karenanya kata para ulama, baik qadha ataupun fidyah itu disegerakan. Istibra'an lidzimmah, untuk melepaskan beban pada diri seseorang. Dan kita tidak tahu umur, tidak tahu perkara yang gaib, maka semakin cepat semakin bagus. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Nurul di Jambi, apakah di setiap kita mendoakan orang yang sudah meninggal harus disebutkan namanya satu persatu? Tidak harus, tapi kalau ingin disebutkan ya bagus. Ya, misalnya ya Allah ampunilah ayahku, ibuku, kakakku, adikku, siapa, kita sebutkan bagus. Ya, tapi kalaupun kita tidak sebutkan, kita katakan Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Tentunya kalau disebutkan lebih spesial. Ya, saya katakan misalnya kirim salam untuk teman sekelas kita. Di kelas ada 50 orang. Tapi kalau saya katakan kirim salam ya sama si fulan. Itu tentunya lebih spesifik. Oleh karena apalagi keluarga dekat ya kita sebut namanya, kakekku, nenekku, pamanku dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud bahwa Allah Ta'ala membebaskan hamba setiap malamnya dari neraka? Allah alam bissawab, dijelaskan oleh para ulama artinya diampuni dosa-dosa mereka. Inna lillahi utaqa'u fi kulli lailatin min Ramadan, bahwa setiap malam di bulan Ramadan ada utaqa'u minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan suci Ramadan. Artinya dibebaskan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, bagaimana cara zakat fitrah tanpa melalui amil? Apakah kita hanya menyerahkan niatnya berzakat atau ada doa tertentu? Iya, kita serahkan saja. Kalau memang misalnya kita tidak menyerahkan lewat amil, tapi langsung ke tetangga di kanan kiri kita, kita serahkan, bismillah, ini sedekah dari kami. Begitu saja, ini sedekah dari kami. Atau kalau mau disebut zakat, ini zakat dari kami. Dan hukum asalnya niat itu di hati. Ya, niat mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita yang sakit, salatnya tidak bisa berdiri. Jadi salatnya duduk di lantai dengan kaki ditekuk ke belakang. Dia tidak bisa sujud sampai di lantai. Lalu supaya sujudnya sampai di tempat dia sujud, dia beri bantal supaya sampai ke tempat sujud. Apakah seperti itu? Iya, boleh seperti itu, tetapi tidak wajib. Artinya kata para ulama, bagi orang-orang yang tidak sanggup sujud dengan sempurna, tidak wajib dia meletakkan bantal. Tapi kalau dia ingin meletakkan bantal, tidak masalah. Ya, artinya kalau kita na'udzubillah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, kaum muslimin pun disehatkan badannya. Kalau ada yang tidak sanggup sujud, dia tidak perlu membebani dirinya untuk apa? Untuk meletakkan sesuatu agar dia bisa meletakkan keningnya. Tapi kerjakan semampunya. Ya, kerjakan semampunya. Ya, tetapi seandainya dia ingin meletakkan bantal atau yang lain, itu pun tidak masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan Ustaz, kalau salat tarawih kemudian salat tahajud di sepertiga malam, sebaiknya salat witir dilakukan sesudah tarawih atau sesudah salat tahajud? Wallahu alam bisawab. Ada hadis yang mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansarif, ya, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Oleh karenanya hendaknya kalau kita telah salat bersama imam di masjid, kita selesaikan sampai witir. Kalaupun kita ingin sholat di akhir malam, silahkan tanpa mengulang witir. Ya, tanpa mengulang witir. Karena Nabi berkata, la witran fi fil laylah. Tidak boleh ada dua kali witir di dalam satu malam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ayam tetangga kita sering merusak tanaman kita? Apakah boleh kita meracuninya? Soalnya kalau mau diberitahukan kepada tuannya, malah nanti tuannya yang marah sama kita, lalu kita tidak ditegur, malah kita dijadikan bahan gosip. Karena saya tidak mau kalau tidak tegur sapa sama tetangga, untuk mencarikan keadaan yang pergi ke rumahnya untuk minta maaf, sudah beberapa ada kejadian, jadi bagaimana? Tidak boleh. La dorora wala dirar. La dorora wala dirar, kata Nabi. Tidak boleh kita membuat bahaya bagi orang lain, salah satunya melepaskan ayam sehingga buang kotoran sembarangan, tapi wala dirar, tidak juga kita mencelakakan orang lain. Jadi jangan kita membuat keburukan, tidak juga kita membalas keburukan dengan keburukan. Misalnya kita racun ayam itu sehingga dia mati, tidak bisa. Ya, lalu bagaimana silaturahmi? Ya, bermusyawarah, bicarakan dengan cara yang baik, ya, itu saya rasa akan lebih baik, ya, karena tidak halal kita menghilangkan hak milik saudara kita, membunuhnya atau menghilangkannya, itu tidak dibenarkan secara hukum syariat. Ya, jadi kita tidak boleh menzalimi saudara kita. Sebagaimana dia menzalimi kita, bukan berarti kita boleh menzalimi dia, tidak. Ya, dia menzalimi kita, misalnya dia biarkan ayamnya keliling di rumah kita buang kotoran, lebih baik sampaikan dengan cara yang baik. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Bukit Tinggi ingin bertanya, seorang yang berbuat syirik waktu hidupnya, kita niat untuk berwakaf dan lainnya untuk almarhum, apakah ada pahala untuk orang tersebut? Tergantung, kalau memang kesyirikannya adalah syirkul akbar, syirik besar, ya, dan kita yakin dia adalah pelaku syirkul akbar, tentunya kalau dia meninggal sampai dia tidak sempat bertobat, artinya dia meninggal dalam kondisi memang profesinya dukun misalnya, ya, atau apalah yang syirik, ya, sampai dia meninggal dia misalnya apa biasa menyembelih sesuatu untuk selain Allah, maka ya Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Dalam ayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, tidaklah boleh nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun itu adalah kerabat mereka sendiri. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru-baru ini di kampung saya ada orang yang meninggal dan punya utang sholat, biasa dikodo oleh orang yang menyolatinya langsung hari itu juga. Contoh, kalau dia punya utang 10 hari dibayar oleh 10 orang. Allah alam bisab. Yang saya tahu sholat itu tidak dikodo oleh orang lain, ya, tidak ada syariat sholat dikodo oleh orang lain. Nanti akan kita baca besok hari, insya Allah kita baca kaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an kunna nu'mar. Itu kaitannya dengan orang yang haid, ya, mohon maaf. Kunna nu'mar biqodo isyam wala nu'mar biqodo isyolah. Kami diperintahkan untuk mengqodo puasa tapi tidak diperintahkan mengqodo sholat. Jadi sholat itu dikodo bagi orang-orang yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang saya tahu sholat itu kodoknya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tapi kalau oleh orang itu sendiri, ya bisa. Ya, Rasul berkata, man nama anis sholah fal yusolliha idha dhakaroha. barang siapa yang tertidur sehingga tidak bisa mengerjakan sholat, maka sholatlah saat dia bangun. Lalu gimana Ustadz? Masalahnya begini, dia koma 10 hari. Apakah dia harus mengqadha sholat? Tidak, tidak ada kewajiban qadha sholat. Apakah dia berdosa? Tidak. Oh berarti dia tidak ada beban apapun? Iya, dia tidak ada beban apapun. Ya kalau memang kondisinya apa, koma atau gila misal, atau tidak sadarkan diri. Allah alam bisa. Ada kita dianjurkan berdoa untuk minta dilindungi dari 4 hal di akhir sholat setelah membaca tasyahud akhir. Ya, dari azab neraka, azab kubur, fitnah dunia, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Apa bedanya antara kubur dengan fitnah mati? Ketika meninggal, kita terus digoda oleh setan. Ya, setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Ya, menyimpangkan kita dari agama Allah, memalingkan kita dari tauhid, itu fitnah ketika kematian, ujian. Ya, ketika kematian, dan kita minta diringankan sakaratul maut, ya, penderitaan ketika akan meninggal. Adapun di kubur kaitannya dengan alam barzakh, yaitu setelah nyawa kita dicabut, ya. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita berdoa di waktu sujud? Doa yang kita baca salah satu zikir pagi petang. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak ada larangan. Nabi memerintahkan memperbanyak doa. Yang penting tidak membaca Quran ketika sujud. Itu tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dianjurkan kita baca setelah sholat salam dari selesai setiap sholat 2 rakaat sholat sunnah taraweh? Tidak ada yang dianjurkan. Tidak ada bacaan khusus antara 2 rakaat taraweh. Yang mau berzikir, berzikir, baca Quran, baca Quran, tidak ada bacaan khusus. Apa hukumnya memakan, menjual, menggunakan beras, uang dari pemberian orang yang menjenguk ke rumah ahli waris keluarga yang ditinggal si mayat? Tidak masalah, itu sedekah dari mereka. Jadi seorang muslim, keluarganya ada yang wafat, lalu tetangganya datang membawa beras dan lain sebagainya, digunakan untuk sahibul musibah, orang yang dapat musibah. Dan itu perintah Nabi kepada para sahabat, isna'u li ala Ja'far, li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, ya, ketika Ja'far meninggal radhiyallahu ta'ala an. Allah alam bissawab. Dari Abu Hasan Sekayu, Palembang, tapi di luar tema. Baik, pada khutbah Jumat kemarin khatib membacakan keutamaan bulan Syakban, yaitu kalau puasa 3 hari di awal dan 3 hari pertengahan, 3 hari di akhir, sama pahalanya dengan 70 nabi. Kalau ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Ya, ini bisa dipastikan hadis palsu. Allahu a'lam bissawab. Ya. Hadis palsu, hadis yang tidak benar. Ya, banyak sekali hadis-hadis palsu terkait dengan Rajab, Syakban, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau punya suami yang sering meninggalkan sholat, biasanya sholat isya, dan kalaupun sholat ditunda, padahal tahu agama dan sudah berumah tangga cukup lama? Saling menasehati. Kalau memang dia masih mengerjakan sholat tetapi bolong-bolong, ya, istri punya kewajiban mengingatkan suaminya. Ya, saling mengingatkan, ya, bersabar dan saling mengingatkan. Tapi kalau sampai misalnya tidak sholat sama sekali, ini yang berbahaya. Ya, kalau tidak sholat satu kali itu berbahaya. Tapi kalau sampai tidak sama sekali sholat, itu lebih berbahaya lagi. Karena bisa sampai pada kondisi menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tapi kalau dia bolong-bolong, ya, didoakan, dinasehati, diajak ke majelis ilmu, diingatkan, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.